Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-6 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang penghapus dosa. Setiap anak Adam pasti memiliki dosa. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengetahui perkara-perkara yang bisa menghapus dosa tersebut supaya dia keluar dari dunia ini dalam keadaan sebersih mungkin dari dosa. 4 perkara yang apabila diamalkan bisa menghapus dosa seseorang. Yang pertama adalah taubat yang nasuha. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, semoga Rabb kalian menghapus dosa-dosa kalian. At-Tahrim ayat yang ke-8. Taubat yang nasuha adalah taubat yang terpenuhi 3 syarat: penyesalan yang mendalam, meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan bertekad kuat untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaklah segera menunaikan hak tersebut dan segera minta dihalalkan. Apabila berupa harta, maka segera dikembalikan hartanya, dan apabila berupa kehormatan, maka hendaklah segera meminta maaf. Yang kedua, memperbanyak memohon maghfirah dari Allah SWT. Dan makna memohon maghfirah, yang pertama adalah memohon supaya ditutupi dosanya dari manusia, kemudian memohon supaya dosa-dosa tersebut dihapus oleh Allah SWT sehingga tidak diazab dengan dosa yang sudah dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah SWT dan bertobat kepadanya di dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah beramal saleh. Allah SWT berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Hud 114. Yang keempat adalah bersabar ketika tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukah yushakuha. Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah SWT akan menghapus dengan musibah tersebut dosanya sampai apabila dia terkena duri. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu, janganlah seorang muslim berputus asa bagaimanapun besar dosa yang dia lakukan. Perbaikilah amal di sisa umur yang ada. Semoga Allah SWT Al-Ghafurur Rahim mengampuni dan menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.